Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي في الله وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله سكال puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini, bahkan detik hari ini, di mana Allah memberikan taufik kepada kita untuk mampu sujud dan rukuk kepadanya di malam hari ini, bisa bersyukur pada Allah Ta'ala dan bisa hadir di majlis ilmu yang akan dibahas di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah di ni'matihi tatimmus salihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membimbing kita, menunjuki kita, mengantarkan kita kepada keriduan Allah Ta'ala, mengantarkan kita kepada jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Tafsir yang mudah, yang gampang dari ayat Allah Taala, masih membahas dalam surah Al-Baqarah dan masuk pada ayat yang ke-215. Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan dan kepada siapa yang harus mereka infakkan. Qul, jawablah wahai Muhammad. Naam, jawablah. Ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan-kebaikan, falil walidain, bagi kedua orang tua kalian, wal aqrabin, bagi sanak kerabat kalian, wal yatama, bagi anak yatim, wal masakin, bagi orang-orang miskin, wabnis sabil, dan bagi orang yang kehabisan bekal. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, fa innallaha bi 'alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahu ta'ala. Ay, maksudnya yas'alunaka 'anil nafaqah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang nafkah, tentang infak, tentang sedekah. Wa hadha ya'ummu as-su'al 'anil munfaq wal munfaq 'alayh. Maka ini umum pertanyaan tentang yang diinfakkan dan juga kepada siapa mereka infakkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan dan juga kepada siapa mereka menginfakkan hartanya. Fa ajabahum anhuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kedua pertanyaan tersebut. Faqala, di mana Allah menyatakan, qul, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khair, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan. Artinya, malun, apapun yang kalian infakkan berupa harta, qalilun au katsirun, apakah yang kalian infakkan itu banyak ataupun sedikit. Nambarakallahu fikum. Fa aulan nas bihi wa haqquhum bitakdim, maka manusia yang paling berhak untuk kamu dahulukan mereka, a'zamuhum haqqan alaik, yang paling besar haknya atasmu untuk kamu berikan sedekah, wahum, mereka adalah al-walidan, kedua orang tuamu. Orang yang paling berhak kamu kasih infak, kamu kasih sedekah, nah, adalah kedua orang tuamu. Al-wajib, dan ini merupakan kewajiban. Wajib birhuma, birhuma, wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Wajib bagi kalian berbakti kepada mereka berdua. Wal muhtaram 'uququhuma, dan diharamkan bagi kalian untuk durhaka kepada kedua orang tua kalian. Wa min a'zami birrihima, dan di antara amalan bir yang paling besar, yang paling agung, kalian berbakti kepada mereka berdua, yaitu an-nafaqa 'alaihima, kamu menafkahi kedua orang tuamu. Inilah perbuatan paling baik. Naam. Yang bisa kalian lakukan kepada kedua orang tua kalian, yaitu kalian menafkahkan, nah, memberikan nafkah kepada orang tua kalian, lebih-lebih ketika orang tua kalian sudah lemah, sudah tidak mampu berbuat apapun, sudah tidak bisa mencari nafkah. Maka yang paling afdal, yang paling besar yang kalian lakukan adalah menafkahi kedua orang tua kalian. Wa min a'zamil 'uquq, dan di antara sebesar-besar perbuatan durhaka kepada orang tua, yaitu tarkul infaq 'alaihima, yaitu kalian meninggalkan memberikan infak kepada mereka berdua. Kalian tidak mau menafkahi mereka berdua padahal mereka sangat butuh bantuan kalian. Ini termasuk kedurhakaan. Inilah bahkan termasuk durhaka yang paling besar, ketika kalian tidak menafkahi mereka berdua padahal mereka sangat membutuhkan bantuan kalian. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Wa li hadza kanat an-nafaqa 'alayhima wajibatun. Oleh sebab itu, memberikan nafkah kepada mereka berdua hukumnya wajib. Wajib bagi kalian menafkahi kedua orang tua kalian ketika mereka sudah tidak mampu lagi. Naam, alal walid, bagi seorang anak yang musir, tentunya yang mereka memiliki kemampuan. Seorang anak yang memang dia kaya, seorang anak yang memiliki kecukupan, seorang anak yang memang mereka, naam, mampu memberikan bantuan kepada orang tuanya, wajib baginya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Berbeda bagi anak yang dia juga sengsara, yang dia juga miskin, tentunya dia berbakti pada orang tuanya dengan cara yang lain. Bagi anak yang memang kaya, memiliki kemampuan harta yang cukup, maka wajib baginya menafkahi kedua orang tuanya. Wa mimma dil walidain, dan di antara orang yang berhak kalian berbuat baik setelah kedua orang tua, yaitu al-aqrabin. Al-aqrabun, yaitu sanak kerabat kalian yang dekat. Al-akhtilafi tawaqatihim, sesuai berbeda-beda tingkatan-tingkatan mereka. Al-aqrab fal-aqrab, mana yang paling dekat itulah yang diutamakan, baru yang dekat berikutnya. Naam, ala hasbil qurbi wal hajah, sesuai kedekatan dan juga sesuai kebutuhan. Ketika antum mau berinfak, kamu dapati, oh ternyata ada sanak kerabat saya yang miskin dan dia butuh bantuan dan sangat butuh, maka utamakan sanak kerabat kalian. Kalau kalian mau berinfak, ternyata kamu dapati adik kamu atau kakak kamu juga butuh bantuan kamu. Tetapi ada bibi kalian atau paman kalian atau sanak kerabat kalian yang dia jauh, tetapi dia lebih butuh daripada adik dan kakak kamu. Adik dan kakak kamu juga butuh, tetapi ada yang lebih butuh, maka utamakan yang lebih butuh. Jangan kamu kemudian mempermasalahkan, aku kan kakakmu, aku kan adikmu yang lebih berhak kamu bantu, karena aku lebih dekat kekerabatannya dengan kamu. Naam, kamu akan saya bantu insya Allah, tapi ada yang lebih butuh. Insya Allah besok jatah kakak, jatah adik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka utamakan yang ada kaitannya dengan kerabat, kekeluargaan, dan juga yang lebih butuh di antara mereka. Fal infaq alaihim shadaqatun wasilatun, karena berinfak kepada orang yang miskin, yang membutuhkan, yang masih ada hubungan kerabat, itu mengandung dua pahala sekaligus. Pertama, pahala kamu sedekah. Yang kedua, pahala kamu menyambung tali silaturahmi. Maka diutamakan memberikan infak, memberikan bantuan itu kepada orang yang ada hubungan kerabat. Kenapa pahalanya double? Kemudian setelah itu baru, nah ternyata sanak kerabat kamu orang kaya semua dan mereka kecukupan semua, kamu mau bersedekah, nah maka carilah yang tingkatan yang kedua. Siapa itu? Wal yatama, anak yatim. Siapa itu anak yatim? Wahum as-sighar, anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia masih dalam keadaan masih kecil, belum baligh. Nah, kalau kamu udah bukan anak yatim lagi, enggak ada bapak yatim, enggak ada. Apalagi sudah baligh, sudah mimpi basah, bukan anak yatim lagi. Yang namanya anak yatim yaitu wahumus sighar, mereka adalah anak-anak kecil. Mereka anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya. Alladzina la katiba lahum, yang mereka belum bisa berusaha, belum bisa bekerja, yang belum memiliki penghasilan. Jadi anak yatim yang memang miskin, yang belum memiliki kemampuan untuk bekerja dan belum memiliki penghasilan. Nah, adapun anak yatim tetapi dia kaya, ya tentunya tidak diutamakan. Yang diutamakan yang membutuhkan bantuan. Karena memang ada anak yatim tapi dia ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan kaya. Dia mati, bapaknya meninggal dunia, hancur kendaraannya, tapi di rumah masih banyak mobil yang lainnya. Apartemen punya bapaknya banyak, tanah ladang banyak, kebun sawit banyak. Bukan anak yatim seperti ini yang sangat dibutuhkan, memang sangat membutuhkan bantuan. Anak yang yatim yang sangat membutuhkan bantuan ketika ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum baligh dan dia tidak memiliki penghasilan. Dan dia sangat butuh bantuan orang lain. Maka hendaklah kamu memberikan sadaqahmu kepada anak yatim yang seperti ini. Fahum fi mudhinnatil hajah. Karena anak yatim seperti ini sangat butuh bantuan kalian. Sangat butuh bantuan. Kenapa? Li'adami qiyamihim bima salih anfusihim. Karena dia belum mampu untuk mengerjakan sesuatu perkara untuk kebaikan dirinya. Belum mampu untuk mandiri. Belum mampu untuk berusaha. Karena masih kecil. Belum mampu untuk bekerja. Masih lemah. Maka anak yatim seperti ini butuh bantuan kalian. Hendaklah kalian arahkan sedekah kalian kepada mereka. Setelah sanak kerabat kalian, dan setelah tidak ada sanak kerabat kalian atau sudah mampu semua, maka carilah anak yatim yang membutuhkan bantuan kalian. Wa faqdil kasib, tentunya yang anak yatim yang tidak memiliki kemampuan, nah, yang memiliki belum memiliki kemampuan untuk bekerja, belum memiliki penghasilan. Fawasallahu bihim al-ibad, maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada para hambanya untuk memberikan infaknya, sedekahnya kepada anak yatim. Kenapa? Rahmatan minhu, sebagai tanda, sebagai rahmat dan kasih sayang Allah taala darinya. Bihim, kepada mereka anak yatim. Walutfan, dan sebagai kelembutan dari Allah Ta'ala. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman, yang memiliki kemampuan untuk berinfak kepada anak-anak yatim. Ini rahmat dan kasih sayang Allah, kelembutan Allah kepada anak-anak yatim. Kemudian yang ketiga, ketika mereka bertanya kepada Muai Muhammad, apa yang mereka infakkan, kemudian kepada siapa? Infakkanlah semua perkara yang baik, harta-hartamu yang baik, silakan infakkan apapun itu bentuknya. Kepada siapa? Kepada kedua orang tuamu. Siapa lagi? Sanak kerabatmu. Siapa lagi? Anak yatim. Siapa lagi? Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, hanya kata-kata orang miskin, termasuk juga fukara. Orang-orang yang tidak memiliki harta. Orang-orang miskin, dia punya harta, tetapi hartanya tidak mencukupi. Nah, kalau dalam Al-Quran terdapat fukara wal masakin, maka dipisah. Fukara, orang tidak punya harta. Orang-orang miskin adalah orang-orang punya harta tetapi tidak mencukupi. Kalau disebutkan fukara saja, termasuk orang miskin. Disebutkan miskin saja, termasuk fukara. Ikhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Orang yang berhak menerima sedekah kamu, infak kamu yang berikutnya, yaitu wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Wahum ahlul hajat. Yaitu orang-orang yang memiliki kebutuhan. Wal arbab ad-dururat, dan dia memiliki kemudaratan, darurat, memiliki perkara-perkara yang sangat butuh untuk dibantu. Maka itu orang-orang miskin, punya hajat tetapi masih kurang dan dia sangat butuh bantuan. Itu orang miskin. Alladzina azkanahum al-hajah, azkanatuhum al-hajah, yaitu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Fayunfik alaihim, maka berinfaklah kepada mereka. Untuk apa? Lidaf'i hajatahum. Wa ighna'ihim, atau hajatihim wa ighna'ihim, agar supaya menghilangkan hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kebutuhan menghilangkan atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka bantulah fuqara wal masakin. Kemudian siapa lagi? Maka jawablah wahai Muhammad, yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu tentang infak mereka, apa yang mereka infakkan dan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Kemudian yang berikutnya, wabnus sabil dan ibnu sabil. Wabnus sabil dan ibnu sabil, yaitu ibnu sabil. Siapa yang dimaksud dengan ibnu sabil? Ibnu sabil yaitu al-gharib al-munqati bihi fi ghairi baladihi. Ibnu sabil adalah orang asing yang dia kehabisan bekal dan untuk melanjutkan perjalanan, dan dia bukan di negaranya, bukan di desanya, bukan di kampungnya. Faliyu'an, maka hendaklah kalian bantu, hendaklah kalian tolong, ala safarihi, agar supaya dia mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Bin nafakah, dengan infak kalian, dengan kalian memberikan infak kepadanya, allati tusiluhu ila maksudihi, sehingga dia sanggup mampu untuk sampai ke rumahnya kembali, ke kampung halamannya kembali. Kehabisan ongkos, tidak mampu untuk bayar mobil, kehabisan bensin, bantu. Maka ikhwat bila kala ada orang yang mengeluh, bantu saya pak, saya mau lanjutkan perjalanan, bekal saya habis, tas saya diambil orang, nah, maka bantu. Masalah dia bohong enggak bohong itu nanti. Bantu, kira-kira dia bisa sampai ke kampung halaman dia. Maka adapun dia dusta, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu mampu bantu, maka bantulah. Karena memang diperintahkan oleh Allah taala untuk menginfakkan harta kita kepada ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, maka bantu dia agar dia mampu untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke kampung halamannya. Paling tidak, kalau memang kamu enggak mampu, minimal kamu tunjukkan, datanglah kepada si fulan, insyaallah dia orangnya dermawan. Nah, datanglah. Atau enggak bisa, aduh saya enggak punya uang, ini saya punya roti, mudah-mudahan jadi bekal kamu untuk makan, atau apa saja. Atau minimal nasihat yang baik, maka bantulah ibnus sabil, orang yang dalam kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya ikhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Yang nama ibnus sabil yaitu al-gharib al-munqati' bihi fi ghairi baladihi. Fayu'anu 'ala safarihi bin nafaqah allati tusiluhu ila maqsadihi. Walima khassasa Allah ta'ala haula al-asnaf li shiddatil hajah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka-mereka, kelompok-kelompok yang mereka sangat butuh mendapatkan bantuan, kelompok-kelompok yang memiliki hajat kebutuhan yang harus kamu bantu, nah, yang Allah khususkan siapa saja mereka? Kedua orang tua, siapa lagi? Sanak kerabat, siapa lagi? Anak yatim, siapa lagi? Orang-orang miskin, siapa lagi? Ibnus sabil. Setelah Allah khususkan mereka, kemudian amma ta'ala Allah sebutkan secara umum. Tadi secara khusus orang-orang yang disebutkan, sekarang secara umum amma ta'ala Allah taala menyebutkan secara umum. Faqala, di mana Allah menyatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamu. Maka kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, fa innallaha ya'lamu fa innallaha bi 'alim, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya kebaikan yang kamu lakukan, baik itu kepada bapak kamu ataupun orang lain, sanak kerabat kamu ataupun orang yang enggak ada hubungan kerabat, anak yatim atau bukan orang yang bukan anak yatim, orang miskin atau memang orang yang dia bukan miskin tapi berhak untuk dibantu, ibnu sabil atau bukan ibnu sabil, nah, kamu beri bantuan, jangan khawatir, tetap Allah beri pahala kok, nah, kan Allah Maha mengetahui. Saya mau sedekah, jangan-jangan dia bukan anak yatim, jangan-jangan dia bukan orang miskin, tapi kamu tahu orangnya butuh bantuan, sudah enggak masalah, beri aja bantuan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Ketika itu ada kebaikan, pasti Allah balas. Nah, pasti Allah balas dengan kebaikan pula. Tapi enggak ada yang lihat, alhamdulillah lebih bisa ikhlas. Nah, mau ada yang lihat, enggak ada yang lihat, maka keluarkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bi'alim, karena Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat. Ikhwati fillah, wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, min sadaqatin, baik itu berupa sedekah ala haula, kepada mereka, wa ghairihim, ataupun kebaikan kepada selain mereka. Mereka tadi adalah orang-orang yang Allah sebutkan siapa mereka, ataupun selain mereka, siapapun itu. Bal wa min jami'an wa ta'ah, bahkan kalian melakukan kebaikan-kebaikan bukan hanya dengan harta, tetapi dengan seluruh kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan wal qurabat, dan perkara-perkara yang mendekatkan diri kalian kepada Allah taala. Apapun itu, kebaikan itu enggak harus dengan harta, dengan nasihat, dengan tenaga, dengan usulan, naam, atau mengangkatkan barangnya, atau menunjukkan atau mengajarkan, atau nah, dengan perkara yang lainnya, nah, meminjamkan atau yang lainnya, maka sesungguhnya Allah tahu dan Allah akan balas dengan pahala-pahala yang besar, yang baik kepada pahala yang besar kepada kalian. Nah, wal qurabat, ataupun dengan amal-amal ketaatan yang lainnya yang kalian kerjakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah taala, li'annaha tadkhulu fi ismil khair, semua itu termasuk dalam nama kebaikan. Selama itu adalah kebaikan menurut Al-Quran dan Sunnah, maka kerjakanlah. Enggak harus dengan harta. Nah, dengan pikiran, dengan nasihat, dengan menunjukkan apapun itu. Fa inna Allah bihi alim, maka sungguhnya Allah terhadapnya maha mengetahui. Artinya fayujazikum alaihi, Allah akan balas kebaikan yang kalian lakukan terhadapnya. Wa yahfazuhu lakum, Allah catat, Allah jaga amalan kalian tersebut, catatannya. Allah akan balas nanti pada yaumul kiamah, bahkan di dunia Allah akan balas. Nah, Allah akan ganti. Kullu ala hasbi niyatihi wa ikhlasihi, semuanya itu tergantung sesuai niat masing-masing, sesuai keikhlasan masing-masing. Besar atau kecilnya pahala yang kalian peroleh itu sesuai niat kalian, sesuai keikhlasan kalian. Semakin ikhlas, semakin barakallahu fikum, semakin ikhlas, semakin lurus niat kalian, semakin besar pahala yang, semakin besar balasan yang Allah akan berikan kepada kalian. Wa kasrati nafaqatihi wa qillatihi, besar atau kecilnya pahala kalian tergantung juga atau terkait dengan banyak dan sedikitnya apa yang kalian berikan. Naam, pahalanya itu tergantung besar atau kecil. Memang maaf, kecil sedikit yang saya kasihkan, tapi insya Allah saya ikhlas. Nah, itu bagus. Nah, tetapi kecil tapi ikhlas itu bagus. Apalagi kalau banyak, besar, tapi ikhlas, insya Allah lebih bagus lagi. Maka qawlatu billah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedekah kalian besar atau kecilnya pahala itu tergantung juga wa syiddatil haja ilaiha. Apakah pemberian kalian itu ketika manusia sedang butuh atau sedang tidak butuh, itu juga menentukan besar atau kecilnya pahala yang kalian akan peroleh. Semakin masyarakat membutuhkan bantuan kalian, semakin dia butuh. Musim penceklik yang berkepanjangan, kemarau yang panjang, buah-buahan juga enggak ada yang panen. Kemudian harga sangat mahal, kemudian kalian gratiskan, semakin besar pahalanya. Besar atau kecilnya pahala kalian itu tergantung sedekah yang kalian berikan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Dan juga besar atau kecilnya pahala yang kalian akan peroleh itu tergantung wa'idamu wa'iha wa naf'iha, sebesar mana manfaatnya bagi orang yang kalian berikan. Kalau nafkah itu, sedekah itu ternyata dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti kalian membantu masjid atau pondok santren Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau pembangunan para rumah pengajar atau jalan atau sumur atau yang lainnya menjadi amalan jariah, semakin besar juga pahalanya yang kalian akan peroleh, karena pahalanya mengalir. Selama perkara itu bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada kalian. Maka ketika berinfak, maka pilihlah yang mengandung pahala yang paling besar, paling banyak, dan terus mengalir. Nah, di mana Rasul menyatakan, idza mata ibnu adam, apabila seorang meninggal dunia, in qata amaluh, maka terputus seluruh amalannya, illa bisalat au kama qala, kecuali tiga perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah kalian gunakan untuk membangun pondok pesantren Ahlus Sunnah misalnya, yang mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, mengamalkannya, mendakwakannya. Ketika apa yang kalian sedekahkan dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir saat itu juga, bahkan mengalir ketika kalian sudah meninggal dunia. Selama dimanfaatkan, mengalir terus pahalanya. Nah, begitu juga al-ilmu yang tafa'ihi, ilmu yang bermanfaat juga akan mengalir. Bahkan ini lebih baik lagi daripada sedekah bentuk harta tadi. Karena kalau sedekah tadi tidak dipakai lagi, jadi berhenti. Tapi kalau ilmu diajarkan kepada orang lain, terus mengalir. Begitu juga sumur dipakai oleh orang banyak, terus mengalir sampai tidak digunakan lagi. Ikhwati fillah, azani wa rahimani wa rahimakumullah. Lah bagaimana kamu akan bersedekah dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kalau kamu sendiri enggak punya ilmu? Nuntut ilmu aja malas. Bagaimana akan mungkin kamu bisa mengajarkan ilmu? Maka untuk bisa bersedekah dengan sedekah jariyah, kita harus rajin menuntut ilmu dan kuasai ilmu, miliki ilmu, kemudian amalkan, kemudian dakwakan. Insyaallah itu sedekah jariyah. Kalau enggak mampu, ya sudah dengan harta. Harta yang kita miliki, sedekah dengan sedekah jariyah yang mengalir, yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, berikan Al-Quran sehingga mereka baca Al-Quran, kamu dapat pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, terus mengalir selama Al-Quran yang kamu belikan itu masih dipakai. Nah, buatkan sumur untuk ma'had ahlu sunnah. Nah, atau buatkan bangunan untuk belajar dan mengajar untuk para pengajarnya, sehingga bisa tegaknya agama syariat Allah Ta'ala. Ini adalah amal-amalan jariyah. Maka ikhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Selesailah tafsir ayat 215. Maka kita masuk pada ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa'asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu shay'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba 'alaikumul qital, telah diwajibkan bagi kalian jihad, telah diwajibkan bagi kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan Allah tahu kalian enggak suka dengan berperang. Allah tahu kalian benci dengan perperangan, dengan jihad, enggak suka. Nafsu kalian enggak suka dengan pertempuran. Wa sa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, kata Allah Ta'ala, bisa jadi suatu perkara yang kamu enggak sukai sebenarnya itu bagus kok bagi kamu. Apa yang kamu enggak senangi itu sebenarnya baik bagi kamu. Wa sa antuhibbu syai'a, dan sebaliknya, bisa jadi apa yang kamu sukai terhadap sesuatu, wa huwa syarrul lakum, bisa jadi sebenarnya jelek bagi kamu, enggak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah lah, dialah yang Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadhil ayatu fiha fardhul qital fi sabilillah. Ayat ini di dalamnya terdapat kewajiban berperang di jalan Allah. Allah wajibkan jihad. Badama kanal mu'minun ma'murina bitarki. Tadinya jihad itu tadinya Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Perang itu Allah Allah larang. Kapan? Ketika Rasulullah masih di Mekah. Di mana Allah menyatakan kafu aydiyakum, tahan tangan kalian, jangan tahan, jangan perang, jangan. Kenapa? Jumlah kalian masih sedikit. Kenapa? Kalian belum mampu, belum ada senjata, belum ada kendaraan, belum ada segala macam. Maka kafu aydiyakum, tahan tangan kalian. Allah larang berperang ketika itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah perintahkan untuk berperang padahal tadinya Allah larang mereka untuk berperang. Nah, kenapa Allah larang? Lidha'fihim, karena ketika itu mereka masih lemah. Wa 'adami ihtimalihim lidzalik, karena mereka belum mampu untuk memikul pertempuran ketika itu. Nah, belum ada senjata, belum ada pasukan, belum ada yang lainnya. Falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, maka tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah, wa katsarul muslimun, dan ternyata kaum muslimin banyak, orang-orang Madinah, muhajirin dan ansor, orang-orang ansor menyambut para muhajirin, orang-orang ansor ternyata mereka telah masuk Islam sekalipun mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah, mereka masuk Islam, sehingga Rasulullah punya pasukan yang banyak, kaum muslimin banyak, wa qawwu, dan mereka pun menjadi kuat, punya senjata, punya tanah, punya wilayah, punya pemerintahan. Amarhumullahu ta'ala, maka Allah perintahkan mereka bil qital, untuk berjihad, untuk berperang. Wa akhbaru annahu makruhun lin nufus, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya jiwa-jiwa mereka enggak suka sebenarnya. Enggak suka dengan pertempuran. Lima fihi minat ta'ab wal masyaqqah, kena yang namanya perang itu padanya ada rasa capek, lelah, letih, lesu, dan berat. Wa husulu anwa'il makhawif, dan akan memperoleh berbagai macam rasa takut. Takut mati, takut cacat, takut ketinggalan, takut terluka, takut ini dan itu. Wa ta'arud lil matarif, dan juga dihadapkan dengan ancaman-ancaman. nanti kamu akan dibeginikan, kamu akan dipecat, kamu akan diusir, kamu akan dibunuh, kamu akan diinginkan itu. Yang namanya perang, ya demikian resikonya. Maka kebanyakan manusia tidak menyukai dengan yang namanya jihad, enggak menyukai yang namanya perang. Wa ma hadza, bersama yang demikian itu, fa huwa khairun mahad. Ternyata yang namanya jihad itu, yang namanya perang itu, semuanya kebaikan, murni kebaikan. Lukanya kamu, penghapus dosa. Nah, sakitnya kamu, penggugur kesalahan-kesalahan kamu. Nah, bahkan kamu dibebaskan, kalau mati, ketika darah pertama keluar, dosa-dosa kamu diampuni. Bebas dari azab kubur. Nah, tidak ada pertanyaan kubur. Dan kemudian akan masuk jannah. Bahkan dipersilakan untuk mendapatkan sekian puluh para bidadari. Bahkan kamu bisa mengajak sekian puluh orang untuk bisa masuk ke dalam jannah. Sebenarnya baik semuanya. Dalam jihad, debu, kaki kamu berdebu. Nah, luka atau yang lainnya, semuanya berbaik. Mengandung kebaikan seluruhnya. Nah, murni kebaikan. Lima fihi minas sawab, ditambah lagi pada pertempuran itu banyak sekali pahala-pahala al-azim, pahala-pahala yang besar. Capeknya kamu, letihnya kamu, luka dan yang lainnya, harta yang kamu korbankan, nyawa yang kamu korbankan, semuanya mengandung pahala-pahala yang besar dari Allah SWT. Wattaharus minal aqab al-alim, dan kamu terbebas dari azab Allah yang pedih. Kenapa? Karena kamu mengerjakan perintah Allah. Apa itu? Jihad fi sabilillah. Berarti kamu bebas dari azab Allah yang pedih. Karena orang yang syahid, yang mati syahid, akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Maka ikhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wan nasr, dan jihad itu akan mendatangkan pertolongan Allah taala. Nah, akan mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Al-a'da, kalian pasti ditolong oleh Allah menghadapi musuh-musuh kalian. Wazzufur bil-ghanaim, dan kalian akan memperoleh ghanimah. Kalau Allah tolong kalian, pasti menang. Kalau kalian menang, pasti mendapatkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Sehingga kamu, kecukupan dunia kamu menjadi kaya. Wa ghairu dzalika mimma huwa murbin, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang barokah, yang semakin bertambah semakin mulia. Nah, kaum mukminin semakin disegani, ekonominya jadi maju, semakin tertata rapi, semakin kuat pasukan, semakin banyak orang yang masuk Islam yang lainnya ketika kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ala ma fihi minal karaha, sekalipun ketika kamu mengerjakannya terasa itu tidak menyenangkan, enggak suka, kerjakan saja. Karena Allah menyatakan wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai suatu perkara tetapi ternyata sebenarnya enggak baik bagi kalian. Memang jihad kamu enggak sukai itu baik bagi kalian. Bisa jadi apa yang kamu enggak sukai sebenarnya baik bagi kalian. Sebaliknya, bisa jadi apa yang kamu enggak sukai sebenarnya tidak baik bagi kalian. Maksudnya apa? Wa dzalika mithlul qu'ud 'anil jihad. Contohnya, kamu enggak mau ikut perang. Kamu suka. Nah, untuk enggak ikut berangkat sebenarnya itu jelek bagi kalian. Ketidakikutsertaan kalian dalam jihad fi sabilillah, nah, ini bahaya bagi kalian. Kalian duduk-duduk saja di rumah, litolabir roha, kena mengharapkan ketentraman, ketenangan, kedamaian, santai, ya, enggak berangkat jihad. Nah, fa innahu syarrun, ketahuilah sesungguhnya itu justru kejelekan, bahaya bagi kalian, kejelekan bagi kalian. Kenapa? Li'annahu ya'qibul khuzlan wa taslitu a'da 'ala al-islam. Ketika kalian tidak berangkat jihad dan orang lain lihat, loh, itu enggak berangkat, enggak diapa-apain, mulai 1-2 orang tidak ikut juga yang lainnya, sehingga yang berjihad tinggal sedikit, sehingga kemudian 6 kaum muslimin kalah. Ketika kaum muslimin kalah, apa yang terjadi? Kalian pun akan ditangkap. Anak istri kalian diperkosa, dibunuh, kalian jadi budak, kalian ditawan. Sehingga kerendahan, keinahan menimpa kalian. Ketika musuh menang menguasai kalian, maka Islam pun menjadi rendah gara-gara kalian. Anak kalian ternyata dibantai. Yang dibantai bukan hanya kalian, tetapi anak cucu kalian pun dibantai. Harta kalian dirampas. Wahusulul zil zul walhawan. Maka kalian mendapatkan kerendahan dan kehinaan. Wa fawatil ajr al-azim, luput dari kalian pahala yang besar. Wa husulul iqab, dan bahkan kalian pun mendapatkan iqab dan azab dari Allah SWT, sehingga kalian menjadi orang yang rendah dan hina. Maka ikhwati fillah, kalau ada perkara kewajiban dari Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah dan perintah sunnah Rasul, kerjakanlah. Walaupun nafsu kalian, hati kalian gak suka, kerjakanlah. Yakinlah, pasti kalian mengandung kebaikan. Kalau ada suatu perkara yang bukan ajaran Rasul, kamu suka, tinggalkanlah. Nah, sekalipun kamu suka, karena itu bahaya bagi kalian. Kalau memang menurut syariat itu adalah perkara yang jelek. Wa hadhil ayatu ammatun mutaraddatun, maka ayat ini adalah ayat yang umum yang bisa digunakan dalam semua perkara. Ayat artinya fi anna af'al khair bisa diletakkan dalam semua kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Allati, yang mana takrahuha an-nufus, semua perkara yang baik yang secara syariat itu baik tapi kamu enggak suka. Allah perintahkan untuk mengerjakan sunnah ini, sunnah ini, sunnah itu melalui lisan Rasulnya. Tapi kamu gak suka. Apa kata orang? Nanti bagaimana kata pimpinan saya? Terus istri saya marah gimana? Nanti masyarakat gak suka ya gimana? Nah, kalau itu jelas kebaikan dan jiwa kamu juga gak suka. Lima fi minal masyakkah, kena susah, berat, payah, dan yang lainnya. Anna khairun bis, ketahuilah. Anna khairun bila syak, ketahuilah. Perkara itu adalah kebaikan dan jangan ragu-ragu. Pasti mengandung kebaikan. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu kebaikan untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Sebaliknya, wa anna af'al asyar, jika suatu perbuatan itu jelek secara syar'i, secara Al-Quran dan Sunnah, allati tuhibbun nufus, tapi jiwa kalian suka, senang melakukannya. Lima tatawahamuhu fiha minar roha, di mana kamu mengira itu akan mendatangkan kebaikan bagi kalian, mendatangkan kelapangan, kelezatan, ketahuilah itu kejelekan bagi kalian. Nah, wah, daripada capek-capek bekerja, enak ngerampok saja, langsung dapat, ya, langsung kaya, langsung ini. Ketika kamu coba, apa yang terjadi? Ternyata baru sekali coba ketangkap polisi. Digebui sampai memar-memar benjol. Ditembak pula lututnya, betisnya. Lah cacat pula. Ketahuan masyarakat, hina nama kamu, rendah. Kemana-mana orang tahu itu, hati-hati rampok. Itu maling. Ditambah lagi, belum sempat keluar, mati. Kamu menyangka itu kebaikan. Wah, daripada capek-capek kerja, langsung kaya, ternyata itu kejelekan bagi kalian. Maka semua yang dilarang, tinggalkanlah. Apa yang diperintahkan, kerjakanlah. Pasti mengandung kebaikan. Walaupun jiwa kamu gak suka, kerjakan. Kejelekan, tinggalkanlah. Walaupun jiwa kamu suka, karena itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Perkara ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang, biiznillah insyaAllah ta'ala, pada minggu yang akan datang. Karena belum selesai, dan sekarang sudah masuk waktu sholat isya. Semoga ada manfaatnya dan mendorong kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan semoga bersemangat untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.